Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman atau hal-hal yang menyebabkan seorang muslim itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembatal keislaman yang ketujuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sabi', yang ketujuh, as-sihru, sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'ataf. Di antara bentuknya adalah as-sarfu wal 'ataf. As-sarfu yaitu sihir untuk memisahkan antara suami istri. Sedangkan al-'ataf sebaliknya, membuat dua orang saling mencintai, ya, atau istilahnya pelet. Faman fa'alahu, siapa yang melakukannya, melakukan sihir itu, aw radiya bihi kafar, atau ridho dengannya, maka dia kafir. Siapa yang melakukan sihir atau tidak melakukan tapi ridho, setuju, sepakat, senang dengan sihir, maka dia kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada seseorang sihir itu sampai mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah, hanyalah cobaan bagi kalian. فَلَا تَكْفُرْ, maka janganlah kamu kafir. Yakni, janganlah kamu mempelajari sihir. Surat Al-Baqarah, ayat ke-102. Baik. Bab ini, insyaAllah ta'ala, akan menjelaskan kepada kita tentang hukum sihir. Bahwasannya, sihir termasuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan sihir, bisa batal keimanannya, batal Islamnya, tidak sah lagi syahadat yang dulu pernah dia ucapkan. Dia menjadi murtad dari agama Islam. Ini menunjukkan bahwasannya penyebab seorang murtad itu banyak. Bukan sekedar seorang menyatakan dirinya saya pindah agama, tidak. Banyak sekali perbuatan-perbuatan, walaupun dia tidak mengklaim dia sudah pindah agama, yang bisa menyebabkan dia dianggap telah pindah agama dari Islam atau murtad. Di antaranya adalah sihir. Seorang yang melakukan sihir atau ridho dengan sihir ini, setuju, sepakat dengan perbuatan sihir, baik dia yang meminta untuk melakukan suatu sihir atau orang lain yang meminta namun dia setuju, maka mereka semuanya kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalil atas kekafiran perbuatan sihir ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan pada seorang pun sampai mereka berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah, kami hanya cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian kafir. Ayat ini tentang dua malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menguji manusia, menguji dengan sihir. Maka siapa yang mempelajari sihir dari mereka, mereka katakan, kami ini cuma fitnah, cuma ujian, jangan belajar sihir. Fala takfur, jangan kamu kafir. Maknanya adalah jangan mempelajari sihir. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya mempelajari sihir, mengajarkannya dan mengamalkannya adalah kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya perbuatan sihir adalah bentuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ. Masih pada ayat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh mereka telah mengetahui apa yang mereka lakukan itu, yaitu mengganti kitab Allah dengan sihir, tidaklah seorang yang melakukannya memiliki bagian di akhirat. Memiliki bagian di akhirat. Jadi orang yang melakukan sihir tidak memiliki bagian di akhirat. Menunjukkan bahwasannya dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kata Asy-Syaikh Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, nafyun nasibi fil akhirah bil kulliyah la yakunu illa lil kafir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, ayat ini menafikan bagian seseorang di akhirat secara keseluruhan, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, masih pada ayat yang sama, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tetapi yang kafir adalah para syaitan yang mengajarkan sihir pada manusia. Maka ayat ini jelas, disebabkan mengajarkan sihir pada manusia, syaitan itu menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Dan tidaklah beruntung seorang penyihir itu ketika dia datang, ketika dia datang dengan sihirnya. Surah Taha ayat ke-69. Kata Imam Syinqiti rahimahullahu ta'ala, urifa bistiqra'il Qur'an annal ghaliba fihi anna lafdata la yufli yuradu bihil kaf, yuradu bihil kafir. Kata beliau rahimahullah, tentang ayat ini diketahui dari penelitian seluruh ayat Al-Quranul Karim bahwa kebanyakan menggunakan kata la yuflih, tidak beruntung, tidak dimaksudkan, atau itu dimaksudkan untuk orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, وَلَا يُفْلِهُ السَّاهِرُ حَيْتُ أَتَى. Penyihir itu tidak akan beruntung dia ketika dia mendatangkan sihirnya. Menunjukkan bahwasannya dia telah kafir, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, لَا يُفْلِهُ. Dia tidak akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Artinya, dia kekal di dalam neraka karena melakukan perbuatan sihir. Baik. Kemudian, para ulama menjelaskan, sihir itu ada dua bentuk. Seperti yang dijelaskan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau, ada sihir hakiki dan ada sihir takhyili. Bentuk yang pertama, sihir yang sesuai dengan hakikat, artinya benar-benar terjadi. Sihir yang benar-benar terjadi seperti itu. Ya, seperti perbuatan tukang sihir yang membacakan mantra-mantranya dan meniup pada buhul-buhul. Dengan sihir mereka tersebut, mereka bisa membahayakan manusia. Iya. Demikian pula, mereka bisa memisahkan antara suami istri, atau menjadikan dua orang saling mencintai, dan berbagai macam kemudaratan-kemudaratan lainnya yang disebabkan oleh sihir mereka. Dan tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sihir hakiki. Sihir yang benar-benar sesuai hakikatnya. Bentuk yang kedua, sihir takhayyili. Sihir yang sifatnya hanya pengkhayalan. Tidak terjadi sesuai dengan hakikatnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mencontohkan di antara bentuk sihir ini seperti orang yang atau penyihir yang atau penyulap yang bisa merubah daun menjadi uang atau batu menjadi hewan. Ini sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Cuma dikhayalkan kepada manusia seakan-akan itu terjadi. Ada kumpulan daun-daun, dia bisa rubah menjadi uang. Iya. Lalu dengan atraksi tersebut, dia mendapat uang. Andaikan benar-benar itu terjadi, dia tidak perlu buat atraksi-atraksi untuk mendapatkan uang. Jadi itu cuma khayalan saja. Tipuan. Demikian pula, ada yang sampai bisa memenggal kepala manusia, dia pisahkan lalu dia sambung kembali. Ini khayalan saja, tidak benar-benar terjadi, tipuan. Ada juga yang bisa menarik mobil dengan rambutnya atau dengan gigi-giginya. Demikian pula ada yang bisa masuk ke dalam api atau mobil berjalan di atasnya, atau dia makan api, tidak mempan senjata tajam. Ini semua hanyalah khayalan, ya. Pengkhayalan yang dilakukan tukang sihir kepada manusia, ya. Atau seakan-akan dia bisa makan pisau misalkan, atau silet, atau makan pecahan beling. Ini semua adalah tipuan, tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam, mereka khayalkan kepadanya dengan sihir mereka, seakan-akan tali temali yang mereka lemparkan itu berjalan. Seakan-akan itu menjadi ular, padahal tidak. Ini dalam surat Thaha ayat ke-66. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata manusia dan menakut-nakuti manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-116. Ini sihir mata. Yang terjadi tidak sebenarnya. Cuma mata manusia yang disihir. Dan dua bentuk sihir ini benar-benar ada. Dua bentuk sihir ini benar-benar ada. Sihir yang sesuai dengan hakikat, yang benar-benar terjadi, dan sihir yang hanya merupakan pengkhayalan, ya, untuk menipu manusia. Baik. Dan secara umum, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, hukum sihir adalah kafir. Hukum sihir adalah kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah semua bentuk sihir itu kafir? Karena sihir ada bentuk-bentuknya. Apakah semua bentuk sihir itu kafir? Ulama berbeda pendapat. Pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, semuanya kafir. Semua bentuk sihir, mempelajarinya, mengajarkannya, dan mengamalkannya adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil yang jelas yang telah kita sebutkan tadi. Adapun pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu perlu dirinci. Kata beliau, kalau sihirnya dengan menggunakan bantuan syaitan, meminta kepada syaitan, atau melakukan amalan-amalan kekufuran yang disukai oleh syaitan, maka hal itu merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit dihindari oleh seorang penyihir. Dan ini cara yang paling mudah di dalam menyihir dengan bantuan syaitan. Dan pada umumnya penyihir itu seperti ini bentuknya, dengan pertolongan syaitan. Dan untuk bisa mendapatkan pertolongan syaitan, dia harus berdoa kepada syaitan, dia harus mendekatkan diri kepada syaitan, dia harus melaksanakan amalan-amalan kekufuran yang disukai oleh syaitan. Oleh karena itu, semakin kafir seorang penyihir, semakin sakti dia, semakin kuat sihirnya. Maka kalau sihir yang seperti ini kafir, tidak diragukan lagi. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tapi kalau sihirnya hanya menggunakan semacam obat-obatan atau ramuan-ramuan, tidak ada sedikit pun perbuatan kekafiran di situ, maka tidaklah sampai pada kekafiran, namun termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar karena hal itu bisa membahayakan manusia. Iya. Dan inilah pendapat yang benar, pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi perlu dirinci sihirnya. Perlu dirinci sihirnya. Iya. Kalau sihir yang merupakan kekafiran kepada Allah, yaitu dia dapatkan dari bantuan syaitan, maka ulama seluruhnya sepakat itu adalah sihir. Itu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sihir dengan obat-obatan yang ramuan-ramuan, disitulah letak silang pendapat antara ulama. Dan yang benar seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa hal itu tidak sampai kekafiran. Baik. Kemudian ulama juga berbeda pendapat tentang hukum bagi penyihir. Apakah dia dibunuh ataukah tidak sampai dibunuh? Pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dan yang lainnya, itu adalah dibunuh. Itu dibunuh penyihir. Baik sihir dengan bantuan syaitan maupun sihir dengan ramuan-ramuan atau obat-obatan yang dengan itu dia membahayakan manusia. Pendapat sebagian ulama itu dibunuh. Adapun pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kembali kepada pendapat beliau yang sebelumnya, yaitu kalau sihirnya sampai pada kekafiran maka dibunuh. Tetapi kalau tidak sampai pada kekafiran maka tidak dibunuh. Dan yang benar, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Ini yang lebih tepat. Jadi walaupun sihirnya tidak sampai pada kekafiran dengan ramuan-ramuan dan obat-obatan, tapi dia membahayakan manusia, maka hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, berdasarkan hadis dan juga pengamalan di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun hadis di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam tarikh beliau dari Abu Utsman Al-Hindi. Beliau berkata, "Kana 'indal Walid rajulun yal'abu fa dhahaba insanan wa abana ra'sahu." Dahulu ada seorang penyihir, dia beratraksi di depan Al-Walid. Al-Walid ini pemimpin ketika itu. Untuk menghibur pemimpin, dia melakukan atraksi. Bagaimana atraksinya? Dia sembelih seorang manusia, lalu dia pisahkan kepalanya. Fa'ajidna, sampai kata Abu Uthman Al-Hindi, kami terheran-heran dengan perbuatan tersebut. Fa'aada ra'sahu, lalu dia kembalikan lagi kepalanya. Ini sihir takhyili, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tadi. Faja'a Jundub Al-Azdi faqatalahu, lalu seketika itu datang sahabat yang mulia Jundub Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu, langsung membunuh tukang sihir tersebut. Ya. Dan dia tidak bisa mengembalikan ruhnya kembali. Ya. Ditebas lehernya dan dia tidak bisa mengembalikan kepalanya kembali seperti yang dia lakukan pada orang ini. Ini amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jundubin marfu'an. Demikian pula dari Jundub secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahir durbatun bisayf. Hukuman tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Demikian pula dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah, beliau berkata, kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Umar bin Khattab menulis surat, suatu ketetapan, bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki dan wanita. Qal, faqatalna thalatha sawahir. Faqatalna thalatha sawahir. Kata Bajalah bin Abadah, maka ketika itu kami membunuh 3 tukang sihir. Demikian pula telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Bahwa Hafsah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk dibunuh budak wanitanya yang menyihirnya, lalu dibunuh. Iya. Lalu kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, min thalathati ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini telah sahih riwayat-riwayat tentang dibunuhnya para tukang sihir dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Hafsah, dan dari Jundub Al-Azdi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, selain itu ada riwayat dari Aisyah, demikian pula dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali, demikian pula dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhum ajma'in. Iya. Maka hukuman tukang sihir itu dibunuh, menunjukkan betapa besarnya dosa kesyirikan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa 7 perkara yang membinasakan tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billahi wassihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawma zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 perkara yang membinasakan adalah syirik kepada Allah, kemudian sihir, dan seterusnya. Maka disebutkan di situ sihir termasuk 7 perkara yang bisa membinasakan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini menunjukkan besarnya dosa sihir dan tukang sihir. Baik. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya tidak semua ilmu itu boleh dipelajari. Termasuk ilmu sihir, ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang menyesatkan lainnya, itu tidak boleh dipelajari. Bahkan mempelajari ilmu sihir, mengajarkannya dan mengamalkannya adalah termasuk kesyirikan dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka berhati-hatilah dari perbuatan sihir ini. dan para penyihir. Dan juga berhati-hati, sihir di zaman ini sudah dikemas sedemikian rupa, seakan-akan itu bukan lagi sihir yang dilarang oleh ajaran Islam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkadang mereka namakan dengan nama-nama dengan istilah magic, hipnotis, sulap, atau seperti pelet, atau apa lagi, kiriman, dan berbagai macam nama-nama yang menipu manusia. Ini sama saja, bentuknya sama. Demikian pula para dukun, para tukang sihir tampil dengan nama-nama yang keren, dengan nama The Master, Magician, demikian pula orang pintar, padahal dia tidak pintar sebenarnya. Ya, orang yang paling bodoh. Demikian pula paranormal, tidak normal, dan berbagai macam nama-nama lainnya yang menipu manusia. Hakikatnya mereka ini adalah penyihir yang dimaksudkan di dalam Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diwajibkan untuk dihukum mati. Iya. Ini termasuk dosa besar, bahkan termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hukumannya seberat itu. Tetapi yang melakukan itu adalah pemerintah kaum muslimin. Yang melakukan hukuman mati itu adalah pemerintah kaum muslimin. Baik. Kemudian kata beliau, "Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar." Barang siapa yang melakukan sihir ini atau ridho dengannya, itu kafir. Dalil bahwasannya meridhoi kekafiran adalah juga kekafiran itu banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Dalam surat An-Nisa ayat 140, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah itu diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang mengingkari dan memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sampai mereka masuk pada pembicaraan yang lain. Kalau kalian tetap melakukannya, tetap duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, kalau begitu kalian sama seperti mereka, karena kalian ridho dengan perbuatan mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya siapa yang meridhoi kekafiran, maka dia kafir seperti orang yang melakukannya. Ini bukan sebatas pada masalah sihir. Kekafiran-kekafiran yang sebelumnya yang telah kita sebutkan, dan semua bentuk kekafiran, siapa yang ridho, sepakat, setuju, senang, tidak ada masalah dengan perbuatan kesyirikan, maka dia dihukumi sebagaimana orang yang melakukan perbuatan kesyirikan atau kekafiran tersebut. Iya. Jadi sihir adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya atau tidak melakukannya tapi ridho, setuju dengan perbuatan sihir, maka dia juga kafir seperti orang yang melakukannya. Ya. Kesimpulannya, pembatal keislaman yang dijelaskan pada poin yang ketujuh ini menjelaskan kepada kita dan menegaskan bahwasannya perbuatan sihir yang dilakukan oleh para penyihir untuk membahayakan seseorang dengan meminta pertolongan kepada syaitan dan melakukan pendekatan diri kepada syaitan dengan berbagai macam bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu termasuk kekafiran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Sehingga ini merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar menjauhi perbuatan sihir dan tidak meridhoinya. Iya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Bobdas Sufyan, hafizahullah. Mudah-mudahan jadi tambahan faedah yang sangat banyak bagi kita insyaallah. Dan juga ini tadi menjadi warning buat para pendengar radio dakwah salafiyah, barangkali ada yang senang nonton TV, kita harus berhati-hati, khawatir kita ridho senang menonton acara-acara sihir dan nanti termasuk ke dalam orang yang melakukan sihir, dihukumi sama dengan orang yang melakukan sihir, maka berhati-hati. Insyaallah mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, ada puluhan, mungkin sekitar 50 pertanyaan yang masuk. Jadi diharapkan bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang sekiranya pertanyaannya tidak bisa disampaikan, dijelaskan pada kesempatan ini, diharapkan keesokan harinya terus mendengarkan dan menyimak pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Karena di samping tadi biar kita jelas apa yang ditanyakan bisa terjawab, juga pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali. Seperti tadi yang telah dijelaskan, kita jadi tahu banyak tentang permasalahan sihir. Sekali lagi bagi yang bertanya silahkan kirimkan saja ke nomor 08-5353-02-03-04, 08-5353-02-03-04, dan tidak melakukan telepon ke nomor ini karena kita hanya bisa menerima SMS saja. Dan juga selain itu kita tidak menggunakan pesawat telepon untuk acara tanya jawab, kita menggunakan modem. Jadi seolah-olah kan kalau di telepon, teleponnya seperti tidak aktif. Mungkin langsung saja kepada Al-Ustaz Bobdas Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah benar seperti di TV ada ustadz-ustadz yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit zahir maupun batin? Apakah itu sihir? Seperti apa bentuknya? Anda tidak tahu. Coba dicontohkan apa yang terjadi di televisi itu. Bagaimana bentuknya? Tetapi cuman mau mengomentari masalah soalnya, pertanyaannya. Hindari perkataan-perkataan yang di situ manusia bisa menyembuhkan, ya. Sebab manusia itu hanyalah berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Taib. Apakah itu sihir? Lihat seperti apa bentuk, ya, mereka melakukan pengobatan tersebut. Hanya saja barangkali bisa dijadikan sebagai patokan. Yang namanya pengobatan yang benar itu ditetapkan dengan dua cara atau diketahui dengan dua cara. Apakah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah atau dengan percobaan ilmiah? Ya. Dengan percobaan ilmiah. Yang pertama ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Seperti ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi syifa, di dalamnya adalah ada syifa, ada kesembuhan.

Anda mau tanya apakah cacing itu betul haram? Mohon penjelasannya. Ya, ulama berbeda pendapat, namun yang benar tidak haram insyaallah taala, dia halal sebab tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mohon diterangkan pada zuhur dan asar waktu imam membaca surat Al-Fatihah dan sesudah surat Al-Fatihah tidak secara jahar, tidak secara terang. Hadisnya bagaimana? Hadisnya dalam riwayat Bukhari dari Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah. Beliau berkata, "Sa'alna Khabbaban." Kami bertanya kepada Khabbab, Khabbab bin Al-Arad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'asr?" Mereka bertanya kepada Khabbab yang pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran pada solat zuhur dan asar?" Qala na'am. Ia berkata iya. Qala. Lalu kulna. Bi'ai syai'in kuntum ta'arifun. Lalu kata para tabi'in ini, bagaimana kalian tahu Nabi SAW membaca? Padahal Nabi SAW diam. Lalu kata Khabbab, bittirabi lihyatihi. Dengan gerakan jenggot beliau, jenggot beliau bergerak, menunjukkan mulut beliau bergerak, artinya sedang membaca, cuma tidak dikeraskan. Ini dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Mau disebutkan jenis hewan-hewan yang haram dibunuh dan yang wajib dibunuh. Hewan yang haram dibunuh diantaranya yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Ada lima hewan-hewan jelek yang dibunuh, ya, boleh dibunuh di tanah suci, di luar tanah suci maupun di dalam tanah suci. Yang pertama al-hayyah, ular. Wal-gurab, yang kedua gagak. Wal-gurabul abqa. Wal-fa'rah, yang ketiga tikus. Wal kalbul akur, yang keempat anjing buas. Wal hudayya, yang kelima rajawali. Iya. Dan dalam riwayat yang lain al aqrab, yakni kalajengking. Ini hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cecak, ya. Dan yang sejenisnya seperti tokek, ya, yang sebangsanya. Seperti dalam hadis Bukhari dari Ummu Syuraik radhiyallahu anha, beliau mengabarkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cecak. Iya. Menunjukkan bahwasannya ini termasuk hewan yang harus dibunuh dan boleh dibunuh. Iya. Baik. Adapun hewan-hewan yang haram dibunuh diantaranya katak. Demikian pula kelelawar. Seperti yang sudah kita sebutkan hadisnya dari Abdullah bin Amr bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtulu ad-dafadhi'ah." Janganlah kalian membunuh katak. Demikian pula sabda beliau, "Wa la taqtulu al-khufash." Dan jangan kalian membunuh kelelawar. Iya. Ini di antara hewan-hewan yang haram untuk dibunuh karena telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh semut, membunuh burung surat dan burung hud-hud. Iya. Ini diantara hewan-hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Baik. Saya tanda mau menanyakan, lebih syar'i di bank muamalat atau bank mandiri? Kalau kita membuka rekening untuk transfer dan pengambilan, demikian juga kalau untuk penyimpanan uang sementara. Baik. Ya, sebagaimana telah pernah kita jelaskan,

doa-doa yang dibaca untuk menghadapi sihir, ya, termasuk hipnotis dan sebagainya. Baik. Ustaz, di kampung saya tiap tahun kalau bulan Rajab mengadakan kumpul di masjid maupun di musalla untuk bertahlil, katanya memperingati Isra Mi'raj. Apa manfaat dan faedah? Ustaz, saya seorang ibu di Sidareja, tolong dijelaskan. Baik. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Yang ada dosa. Sebab mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah melarangnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, yakni yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka." Maka apabila seorang mengamalkan hal-hal seperti ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa melainkan dosa, karena telah melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau mau beribadah harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan buat-buat cara yang baru yang tidak beliau contohkan. Apa hukum iqamat menggunakan speaker? Boleh atau tidak? Boleh saja insyaallah taala, karena itu hanya sarana. Bukan ibadah itu sendiri, hanya sarana. Kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau jamaah sudah hadir semuanya di masjid, ya, tidak perlu lagi pakai speaker. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kalau memang dibutuhkan, mereka tidak dengar, maka tidak mengapa insyaallah taala. Dan itu bukan termasuk bid'ah, sebab itu hanya sarana. Baik. Ustaz mau nanya, bolehkah laki-laki sholat memakai kalung atau gelang? Memakai kalung atau gelang adalah perhiasan wanita. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Namun andaikan dia menggunakannya, maka sholatnya sah. Karena hal itu bukan termasuk pembatal sholat. Tetapi dia berdosa karena menyerupai pakaian wanita atau perhiasan wanita. Baik. Ustaz, mengapa dalam menulis salam harus lengkap, tidak boleh disingkat seperti ASLMKM, WARWB, atau disingkat SWT dan SAW? Karena salam, zikir, dan salawat adalah doa. Kalau disingkat, maknanya menjadi lain. Ya, seperti SAW menjadi gergaji. Bukan lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Afwan, tolong disampaikan lagi alasan-alasan ilmiah. Mengapa kaum muslimin yang membenarkan atau sekedar ragu atau tidak mengkafirkan ajaran-ajaran kaum musyrikin adalah termasuk kafir? Itu ada tiga alasan ilmiah, ya, minimalnya ada tiga alasan. Yang pertama, karena orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, tidak menyatakan kesalahan mereka, itu mengingkari kalimat la ilaha illallah. Ya, sebab makna kalimat la ilaha itu artinya menyalahkan semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Al-Quran telah menyatakan kekafiran orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak mengkafirkan atau tidak meyakini kekafirannya, berarti mendustakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula yang ketiga, hal itu termasuk bentuk wala kepada mereka, sebagaimana insyaallah taala akan kita jelaskan pada esok hari pada pembatal keislaman yang ke-8. Tolong jelaskan dalil tentang ulang tahun. Dalil maksudnya apa? Dalil dibolehkan atau dalil diharamkan? Adanya dalil diharamkan walaupun bukan dalil secara khusus, tapi dalil umum. Dalil secara umum. Ya, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan ulang tahun ini adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Yang tercatat dalam sejarah, yang pertama mengadakan ulang tahun adalah orang-orang Nasrani, yaitu ulang tahun atau Maulid Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan Natal. lalu mulai berkembang di kalangan orang Nasrani, mengadakan maulid raja-raja mereka, lalu pada akhirnya masing-masing orang merayakan ulang tahunnya, lalu diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ini tasyabbuh, bentuk menyerupai orang-orang kafir. Bagaimana dengan kawin siri? Kawin siri itu, kalau yang dimaksudkan kawin siri tanpa diketahui oleh walinya, maka tidak sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikah illa bi waliyyin wa syahidai adlin." Tidak ada nikah kecuali dengan persetujuan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ini kalau yang dimaksud dengan kawin siri tidak diketahui oleh walinya, yaitu bapaknya atau kakeknya atau wali-walinya yang lain, maka perkawinannya tidak sah. Tetapi kalau yang dimaksudkan walinya tahu, walinya yang menikahkan dengan persetujuan walinya, cuman tidak didaftarkan ke KUA atau pemerintah ya, dengan sengaja, maka apabila ini menyelisih aturan pemerintah, maka berdosa. Ya. Berdosa, namun pernikahannya sah. Baik. Jika seorang ibu yang harus menafkahi sendiri 5 anaknya, tapi anak-anaknya pada belajar dengan mondok di pesantren yang tanpa biaya, diberi bantuan per bulan oleh adiknya yang kerja di bursa saham dan bank, diperbolehkan atau tidak? Sementara ibu ini kondisinya belum memungkinkan untuk dapat membuka usaha sendiri, supaya bisa memperoleh uang dari hasil kerjanya sendiri. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala dalam keadaan terpaksa, sebab bukan kita yang melakukan transaksi-transaksi haram untuk mendapatkan harta tersebut. Dosanya adalah dosa orang yang melakukan transaksi itu. Dan kita tidak tahu menahu dia dari mana mendapatkan uangnya. Kan belum tentu juga uang itu murni dari hasil transaksi. Bisa jadi dia ada usaha yang halal. Demikian pula keseluruhan transaksi bank itu tidak semuanya haram. Ya, seperti jasa transfer itu tidak apa-apa. Jadi bisa jadi uang yang dia dapatkan itu tidak semuanya dari yang haram. Adapun kalau dia mendapatkan dari cara yang haram, maka dosanya dia, bukan dosa kita yang menerimanya. Dan Nabi SAW menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang kafir di masa beliau. Dan sudah dimaklumi, orang-orang kafir seperti orang-orang Yahudi itu tidak pernah lepas muamalah mereka dengan riba. Ini karakter, sifat orang Yahudi, muamalah mereka selalu dengan riba. Tetapi Nabi SAW menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Dan Nabi tidak menanyakan, apakah ada hadiah ini dari hasil yang halal atau yang haram? Iya. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana hukum cacing dan kodok? Sudah kita jawab tadi ya. Cacing tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun kodok halal, haram dimakan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang membunuh kodok. Apakah kekafiran yang dimaksud kafir yang tidak terampuni atau masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dirinci. Tergantung apa yang dia lakukan. Kekafiran dalam bentuk apa? Iya. Kalau seperti sihir tadi misalkan. Iya. Kalau dia melakukan sihir dengan meminta bantuan syaitan, melakukan kekafiran dengan mendekatkan diri kepada syaitan, maka ini kafir yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni apabila seorang mati sebelum bertobat. Tetapi kalau sihirnya dengan obat-obatan dan ramuan-ramuan, tidak ada sedikit pun perbuatan kekafiran, maka tidak sampai pada derajat kekafiran. Iya. Tidak sampai. Baik. Tidak sampai membuat dosanya tidak diampuni sama sekali. Ya. Apabila sihirnya itu tidak sampai pada kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya berupa ramuan-ramuan dan obat-obatan. Ini masalah sihir. Adapun bentuk kekafiran yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, seperti menghina Allah, mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk kekafiran. Baik orang itu bermaksud menghina Allah ataupun sekedar main-main, ini kekafiran yang tidak diampuni. Iya, kalau dia mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang bertobat sebelum mati, maka semua dosa termasuk kekafiran dan kesyirikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia memenuhi syarat-syarat taubat yang sebenarnya. Baik. Ustaz, saya kalau salat tahajud 2 rakaat setelah salam menggunakan doa bahasa Arab yang bunyinya, oh ini sudah dijawab ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Sudah dijawab. Yang benar itu doa ketika apa namanya, istiftah. Itu pun lafaznya tidak seperti itu. Yang benar, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard, dan seterusnya. Taib. Kalau anak 10 tahun, kalau anak umur 10 tahun, kalau lihat yang pakai cadar, anak tersebut bilang ninja dan bilang takut, ya, apa ada hukumnya? Dan saya harus bersikap bagaimana? Ya, anak kecil yang belum balik, tidak ada hukumnya. Dan sikap kita hendaklah menasihati dan bersikap baik kepada si anak ini, sehingga tidak terkesan menakutkan memang. Hendaklah kita bersikap baik kepadanya. Dan dinasihati. Pendapat yang kuat, apa memegang kemaluan setelah wudu membatalkan wudu atau tidak? Yang kuat insyaallah taala membatalkan wudu. Berdasarkan hadis yang sahih dari Ummu Habibah dan Abu Ayyub, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawaddha." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Dan ini mencakup kemaluan depan dan belakang. Ya. Adapun hadis innama huwa bid'atun minka, kemaluan itu hakikatnya hanya bagian dari dirimu, hadisnya dhaif. Insyaallah taala akan kita jelaskan pada pembahasan fikih tentang rincian penjelasan kedhaifan hadis tersebut. Taib. Apabila orang tua sudah meninggal, amalan apa saja untuk berbakti kepada orang tua? Iya. Bagaimana cara tawasulnya jadi anak soleh? Apabila orang tua sudah meninggal, si anak masih tetap bisa berbakti kepada orang tuanya, di antaranya dengan menjadi anak yang soleh dan selalu mendoakan orang tuanya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam itu mati, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Jadi, jadilah anak saleh yang selalu mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang tua kita. Ini sebaik-baik cara di dalam berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal. Artinya kalau anak itu durhaka atau anak itu tidak saleh, suka berbuat maksiat kepada Allah, tidak mendoakan orang tuanya, maka itu sama saja dengan durhaka kepada kedua orang tua walaupun mereka telah meninggal dunia. Iya. Demikian pula boleh bersedekah atas nama kedua orang tua, diniatkan untuk orang tua. Demikian pula dengan melaksanakan wasiat mereka. Apa mereka wasiatkan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, diamalkan, dilaksanakan. Ya. Seperti sebelum meninggal, orang tua berwasiat, ini sepertiga dari harta saya sumbangkan ke anak-anak yatim misalnya. Laksanakan. wasiat tersebut sebelum warisan itu dibagi. Iya. Demikian pula termasuk berbakti pada kedua orang tua adalah dengan menghormati teman-teman mereka di masa hidup. Demikian pula menyambung tali kekerabatan, ya, antara orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan orang tua. Ya. Ini diantara bentuk-bentuk bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Baik. Apa ada dalilnya membaca zikir la ilaha illallah 33 kali setelah selesai sholat sama dengan zikir-zikir yang lainnya 33 kali? Karena yang terjadi masyarakat demikian jumlahnya disamakan. Atau la ilaha illallah lebih banyak jumlahnya. Ini tidak ada dalilnya. Ini termasuk bid'ah menentukan jumlah sendiri tanpa berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ada dalilnya, yang 33 kali itu adalah Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Masing-masing 33 kali, lalu disempurnakan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, barangkali sampai di sini dulu. Ya, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.